Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Hadirin para jamaah kaum muslimin yang kami hormati, alhamdulillah kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan berbagai macam rangkaian ketaatan, dan kita berdoa semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan semakin mengenal Al-Qur'an, maka semoga bisa menambah kecintaan kita kepada kitabullah, yaitu Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an berbagai nama untuk Al-Qur'an. Adanya banyak nama menunjukkan bahasanya kitab ini adalah kitab yang luar biasa. Karena sebagaimana dalam kaidah bahasa Arab, jika ada sebuah objek yang dia memiliki banyak nama, maka menunjukkan bahasanya objek itu adalah objek yang sangat bernilai. Salah satunya adalah Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nama untuk kitab ini. Di antaranya adalah memiliki nama Al-Kitab. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Itulah Al-Kitab yang di sana tidak ada keraguan. Allah Subhanahu wa taala juga menyebut Al-Qur'an dengan kalamullah. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat yang ke-6, "Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah." Apabila ada salah satu di antara orang musyrik yang ingin meminta perlindungan kepadamu, maka berikanlah perlindungan untuk masuk ke negeri muslim, hatta yasma'a kalamallah, sampai dia bisa mendengar kalamullah, maksudnya adalah mendengar Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebut kitab ini dengan sebutan Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda, karena Al-Qur'an adalah Al-Furqan bainal haqqi wal batil, pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Furqan, tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha berkah, maha suci zat yang telah menurunkan Al-Furqan kepada para hambanya. Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Qur'an dengan Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala juga menyebut Al-Qur'an dengan sebutan Adz-Dzikr. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya akulah yang telah menurunkan Adz-Dzikr dan akulah yang menjaga Adz-Dzikr. Kemudian setelah Al-Qur'an itu dibukukan di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dikumpulkan kemudian dibukukan, maka mulailah muncul satu istilah baru yang menjadi nama Al-Qur'an, yaitu sebutan mushaf. Sebagian ulama mengatakan al-mushaf hiya tasmiyatun dhaharat ba'da an jama'a al-Qur'ana fi ahdi Siddiq. Sebutan Al-Mushaf adalah penamaan yang baru muncul setelah Al-Quran itu dikumpulkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Walam yathbut hadithun marfu'un ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlihi fi itlaqi hadhi tasmiyah ala Al-Quranil majmu' fima bainad dafatain. Dan tidak dijumpai adanya satu riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai penamaan ini, yaitu Al-Qur'an disebut dengan sebutan Al-Mushaf, yang itu sudah dikumpulkan menjadi satu buku yang ada sampul kanan dan kirinya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang kita tahu, Al-Qur'an ditulis dalam serpihan-serpihan yang terpisah. Ada yang di tulang, ada yang di daun, ada yang di batu, dan seterusnya. Dan kebanyakan di antaranya adalah dihafalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga penyebutan mushaf yang itu merupakan istilah dari kata as-sahaf yang artinya adalah jam'u ba'dihim ila ba'din fa asbahat ala hayatil kitab. Dikumpulkan lembaran-lembaran sehingga menjadilah satu kitab, itu baru baru muncul setelah Al-Qur'an ini dibukukan. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan sifat untuk kitab yang mulia ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Qur'an sebagai hudan, sebagai sumber petunjuk. Allah Subhanahu wa taala juga menyebut Qur'an dengan syifa, sebagai obat. Allah memberikan sifat bagi Qur'an dengan sebutan rahmah. Allah juga menyebut dia sebagai mau'idah, zikra, busra, nadhir, bayan, ruh, dan aneka sifat-sifat yang lainnya. Yang itu menunjukkan bagaimana keindahan dari kitabullah azza wa jal, yaitu Al-Quran. Sehingga kalau kita mengenal betapa indahnya buku ini yang telah dipuji sendiri oleh zat yang menurunkannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, seharusnya sudah cukup untuk memberikan rasa cinta kita kepada Al-Quran. Seperti yang kita tahu, kalau ada orang yang memberikan sebuah resensi buku, maka pemberi resensi harusnya adalah orang yang ahli. Bisa jadi penulisnya sendiri atau orang lain. Jika ternyata penulisnya bukan termasuk orang yang terkenal, maka idealnya pemberi resensi adalah orang yang lebih terkenal dibandingkan penulisnya. Sehingga ketika si pemberi resensi ini menyampaikan tentang isi buku yang sangat bagus, di antara pengaruhnya adalah orang akan menjadi percaya untuk mau membaca buku tersebut. Baik. Karena itulah jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, dengan berusaha untuk mendekat kepada Al-Qur'an, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahlul Qur'an. Terutama di bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk banyak berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Al-Qur'an, sehingga kita menyisihkan waktu kegiatan yang lain lebih fokus untuk membaca Al-Qur'an. Wallahu taala alam. Baik, kita angkat penelpon yang pertama dari Korea Selatan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Ini dengan Bapak Ubaidul. Silakan, Bapak. Mau bertanya tentang kaidah wudu sesuai ketika kita puasa, itu apa sama dengan ketika kita tidak puasa ya, Pak? Baik. Cukup, Bapak? Ya, ya misalnya ketika berkumur itu apa harus kita membuang habis air yang ada di mulut gitu, sampai meludah berkali-kali gitu. Baik. Baik, cukup, Pak. Ya, cukup. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Baik, tentang kaidah berwudu untuk orang yang berpuasa, apakah sama sebagaimana orang yang tidak berpuasa? Jawabannya secara umum sama. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sedikit perbedaan. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wabalik fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Bersungguh-sungguhlah kamu ketika menghirup air ke dalam hidung sehingga dia disedot secara maksimal, kecuali ketika kamu dalam kondisi puasa. Sehingga hadis ini menunjukkan bahasanya tata cara wudu antara orang yang puasa dan orang yang tidak puasa sama. Cuman untuk bagian ini jangan terlalu keras ketika menyedot air ke dalam hidung, dikhawatirkan nanti air itu bisa masuk. Artinya tetap disedot namun tidak terlalu keras. Karena itu untuk yang lainnya seperti berkumur, kemudian mencuci muka, kemudian mengusap telinga, semuanya sama. Tidak ada bedanya antara yang puasa dengan yang tidak puasa. Lalu ketika berkumur, apakah disyariatkan untuk meludah berkali-kali? Dalam rangka untuk memastikan bahwasanya mulut kita betul-betul telah tidak ada air wudu di situ. Siapanya tidak diharuskan demikian. Begitu Anda yakin Anda sudah membuang air dalam mulut itu, Anda tidak punya kewajiban untuk mengeringkannya, mulutnya ditisu atau diandui, baru kemudian boleh meludah, tidak harus. Begitu Anda sudah membuangnya, selesai. Yang penting Anda pastikan pada waktu berkumur tidak menelan. Yang kedua, begitu selesai berkumur langsung dibuang, bukan untuk mainan, maka insya Allah tidak masalah. Kemudian tetap menghirup air ke dalam hidung, namun tidak terlalu keras. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu hafiq, Ustaz. Hafiqum barakallah. Dengan siapa di mana? Tahun 2019, kakak anak suaminya meninggal. Tidak punya anak, suaminya itu mempunyai 5 saudara laki-laki semua. Nah, begitu saat meninggal kan ada sumbangan dari masyarakat yang datang hadir itu dengan jumlah sekian lah banyak. Lalu menurut dengan itu saudara suami kakak anak itu uang hasil itu diberikan kepada kakak anak. Yang ingin anda tanyakan, apakah itu termasuk warisan? Baik. Jadi kelahiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajazakumullahu khairan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sumbangan kematian, pendapat yang lebih kuat, ini bukan warisan, tapi dia diberikan sesuai dengan peruntukannya. Karena fungsi sumbangan ini adalah sebagai donasi yang diberikan untuk keluarga mayit. Karena definisi warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit, baik yang didapatkan ketika dia masih hidup atau karena sebab mayit. Dan dulu sudah pernah kita sampaikan ada khilaf di antara para ulama ketika kita membahas pengantar ilmu waris. Ada khilaf di antara ulama antara pendapat jumhur dengan pendapat Hanafiyah. Kalau jumhur menilai bahwa yang ditinggalkan oleh mayit itu ada dua. Yang pertama adalah harta, sebuah objek. Yang kedua adalah maknan, atau sesuatu yang punya nilai tapi dia bentuknya bukan harta. Contohnya yang disampaikan oleh jumhur adalah misalnya ada orang yang memiliki hak cipta disebabkan karena karyanya, lalu itu bisa menghasilkan, maka hasil ini juga bisa menjadi harta warisan. Baik. Sementara untuk harta yang baru datang setelah orang itu meninggal, berarti dia bukan milik mayit. Salah satu contohnya adalah santunan untuk keluarga mayit. Ketika ada orang yang takziah, kemudian di situ ada kotak infak, lalu orang memberikan santunan kepada keluarga, maka santunan ini tidak masuk sebagai harta warisan, sehingga bisa diserahkan kepada siapapun sesuai dengan kesepakatan keluarga. Karena intinya di situ adalah diserahkan untuk keluarga mayit. Wallahu ta'ala alam. Baik. Sambil menunggu penelpon berikutnya, kita baca pesan dari WhatsApp. Baik Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Sena di Bogor. Afan Ustaz mau bertanya, karena efek COVID ini, travel di tempat ana sementara pindah haluan jual madu dengan produksi dan brand sendiri. Saat ini sudah banyak punya agen dropship. Ketika agen dapat pesanan customer, maka mereka mentransfer ke rekening kami dan kami yang kirim barang. Agen dapat komisi, diakumulasikan tiap pekan lalu ditransfer ke rekening mereka. Kami ingin merubah sistem komisinya langsung setiap penjualan dengan cara customer transfer ke rekening agen, lalu agen transfer ke rekening kami dengan sudah dipotong keuntungan untuk agen. Bolehkah seperti ini, Ustaz? Baik. Di posisi ini agen yang Anda tunjuk adalah wakil bagi produsen, sehingga tidak jadi masalah dengan adanya margin keuntungan yang didapatkan oleh agen sesuai dengan yang disepakati antara pihak agen dengan produsen. Dan dalam hal ini Anda bisa menggunakan teknis yang pertama ataupun yang kedua uang dari customer ditransfer ke produsen atau ke supplier, kemudian setelah terakumulasi nanti dipotong sekian persen, potongan sekian persen itu dikembalikan ke agen. Ini bisa dilakukan. Atau yang kedua adalah uang itu ditransfer dari customer ke agen, kemudian oleh pihak agen dipotong sekian persen marginnya, lalu diserahkan ke supplier. Dua-duanya diperbolehkan, tidak ada masalah. Dan ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh Ibnu Abbas dan Muhammad bin Sirin, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara muallaq di babun ajri samsarah, bab tentang upah bagi orang yang melakukan aktivitas makelaran. Dan mereka mengatakan ujratus simsar, upah bagi makelar itu diperbolehkan dengan aneka cara yang mereka jelaskan. Intinya makelar sudah mendapatkan izin dari pihak supplier. Baik, wallahu alam. Kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ilham di Bandung. Nah, silakan Pak Ilham. Di kampung ada kadarullah sudah terkena wabah COVID. Terus selama bulan Ramadan ini, masjid di dekat rumah ana pada awalnya sepakat tidak mengadakan salat berjamaah. Kadarullah di masjid tersebut emang hari-hari biasa itu memang sepi, Ustaz. Nah, ramainya ketika Ramadan saja. Terus setelah beberapa hari, awalnya memang masjid tersebut kan tidak mengadakan sholat berjamaah, sepakat. Cuma setelah beberapa hari, masjid tersebut kembali mengadakan sholat berjamaah, tapi dengan jamaah yang sedikit seperti hari-hari biasa. Nah, apakah hal itu baik, Ustaz? Kalau tidak, mohon nasihatnya. Baik. Itu. Syukuran wa jazakallahu khairan. Wajazakumullah khairan. Jika Anda tidak punya kebijakan terhadap masjid ini, dalam arti Anda bukan termasuk takmir, mungkin Anda tidak bisa melakukan perubahan terkait sikap jamaah dalam masalah ini. Namun kita sarankan jika hal ini melanggar arahan dari pemerintah, apalagi di daerah Anda sudah tergolong zona merah disebabkan ada salah satu yang positif COVID-19, maka mengadakan sholat jamaah seperti ini mungkin kurang baik. Sehingga secara pribadi, kalau Anda tidak bisa mengubah, Anda bisa kasih saran kepada takmir untuk sementara di lockdown dulu dan sholat di rumah masing-masing. Dan yang kedua, jika memang tidak ada perubahan, Anda bisa sholat di rumah. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Niki Pak Sirun yang Pakistan. Nggih, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya itu kan punya utang 25 juta. Terus saya kan jual tanah senilai 85 juta. Apa yang saya lakukan, apa saya sudah wajib zakat, apa kalau gimana, Ustaz? Baik, Anda jual tanah sudah lama? Belum, barusan, Ustaz. Barusan, alhamdulillah. Baik. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dahulukan kewajiban yang lebih mendesak. Dalam hal ini adalah membayar utang 25 juta. Karena 25 juta itu sudah menjadi kewajiban Anda sejak Anda utang. Sementara zakat itu belum wajib Anda bayarkan karena Anda baru saja menerima senilai 85 juta. Begitu Anda sudah selesai menjual tanah itu lalu mendapatkan uang senilai 85 juta, Anda tidak langsung berkewajiban untuk membayarkan zakatnya. Tapi ditunggu dulu selama satu tahun, sehingga kewajibannya tidak sekarang. Dan tadi sudah Anda sampaikan bahasanya tanah itu baru saja laku. Karena itu tidak harus Anda zakati sekarang, zakatnya tahun depan. Nah, mengingat utang 25 juta itu lebih mendesak karena sudah lama, maka Anda potong dulu 25 juta, sehingga sisanya 60 juta Anda simpan dulu. Jika dalam waktu 1 tahun dan 60 juta, insya Allah ini sudah nisab, atau 65 ya nisabnya. Nanti kalau ada tambahan 5 juta lagi berarti sudah nisab. Dalam waktu 1 tahun tidak kurang dari nilai 65, silakan Anda bayarkan zakatnya. Wallahu alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, siapa di mana? Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Dengan Darso di Bekasi, Pak. Baik, suaranya bisa dikeraskan dikit, Pak. Iya. Mau tanya, Ustaz. Saya usaha aplikasi untuk dana. Kemarin kita ada yang di mudharabah ya. Iya. Anda mendapatkan modal dari luar? Baik, putus ya. Putus, kita angkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di mana, Pak? Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam barakallahu hayakallahu. Ana izin bertanya, Ustaz, terkait pembagian zakat mal. Apakah baiknya dibagikan ke satu orang atau boleh dibagikan ke beberapa orang? Baik. Kalaupun boleh dibagikan ke beberapa orang, bagaimana pembagiannya, Ustaz? Terima kasih. Beberapa orang itu berbeda asnaf atau satu asnaf? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang zakat mal, apakah boleh diberikan kepada satu orang ataukah harus beberapa orang? Jika yang dimaksud beberapa orang itu adalah beberapa asnaf, misalnya di sini ada orang fakir, ada orang miskin, ada amil, ada gharim, ada ibnu sabil. Kalau fisabilillah nampaknya jarang, kalau apalagi budak enggak ada. Adanya 6 asnaf yang Anda jumpai di kota Anda. Ulama berbeda pendapat, apakah harus seluruh asnaf ini dikasih ataukah boleh salah satu asnaf? Misalnya fakir miskin saja. Sementara amil enggak dikasih, kemudian apa? Ghorimin enggak dikasih, ibnu sabil enggak dikasih. Bolehkah hanya kita arahkan ke fakir miskin saja? Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, dan pendapat jumhur hukumnya boleh. Dan pendapat ini yang lebih kuat berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inhum ata'u kalidzalika, ketika beliau berpesan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, pada waktu Mu'adz diutus untuk berdakwah ke Yaman, sampaikan kepada mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, tentang tauhid, kemudian tentang salat. Lalu kata beliau, fa inhum ata'u kalidzalika, kalau mereka sudah mau menerima syariat salat, fa'alimhum annallaha aftarada 'alaihim shadaqatan, ajarkan kepada mereka kalau Allah mewajibkan kepada mereka untuk bayar zakat, tukhadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim, yang zakat itu diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan asnaf yang lain. Beliau hanya menyebutkan orang miskin di antara mereka. Yang ini dalil bahasanya zakat boleh diserahkan ke salah satu asnaf. Pertimbangan berikutnya. Jika ada banyak orang miskin, ada 10 orang miskin misalnya. Bolehkah zakat diberikan kepada salah satu? Jawabannya boleh. Karena bukan syarat zakat itu harus merata ke seluruh orang miskin. Dan mungkin kita tidak akan mampu harus memberikan kepada semuanya. Maka tidak masalah ketika Anda berikan salah satu kepada mereka, kepada salah satu di antara mereka, atau bahkan buat mereka salah satunya kaya, langsung dikasih misalnya 20 juta. Nah, kalau mereka sudah kaya, berkecukupan, maka mereka sudah tidak lagi untuk berhak menerima zakat. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya, silakan. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari hamba Allah Yogyakarta, Ustaz. Di Yogyakarta? Iya, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, terkait umroh, Ustaz. Silakan. Iya, jadi saya kan sudah mendaftar umroh di akhir Ramadan. Qadarullah, karena wabah corona, umroh di pending, Ustaz. kalau kita mau mengambil hak kita, kompensasi kita, dan pihak umroh memotong biaya tersebut, gimana ya Ustaz hukumnya? Baik. Jazakallahu khair. Jazakallahu khairan. Ya. Baik. Anda mau sudah daftar umroh dan sudah bayar ya. Kemudian mau membatalkan. Yang pertama begini. Pada waktu Anda daftar umroh, apakah di situ ada kesepakatan mengenai kondisi kahar, force majeure? Karena seperti yang kita tahu, wabah COVID-19 termasuk force majeure. Jika ada kesepakatan, maka ikuti kesepakatan force majeure di situ. Force majeure bisa karena bencana atau karena wabah. Intinya adalah sesuatu yang di luar kemampuan manusia untuk mengendalikannya. Kalau ada di situ klausul force majeure, maka ikuti sebagaimana kesepakatan dalam klausul tersebut. Yang kedua, kalau tidak ada kesepakatan mengenai klausul force majeure, misalnya kalau dalam klausul force majeure kondisi kahar Anda, atau di situ ada klausul jika terjadi kondisi kahar, maka masing-masing menanggung resiko. Dalam arti, kalau tidak bisa diberangkatkan, maka ditunda. Kalimat ini menunjukkan bahasanya bukan dibatalkan, tapi ditunda. Sehingga kalau Anda membatalkan secara sepihak, maka pihak travel berhak untuk memotong sebagian. Karena pihak travel memberikan pilihan ditunda, bukan pembatalan. Dan Anda tanda tangan dengan kesepakatan itu. Coba nanti dilihat adakah kesepakatan ini. Yang kedua, kalau tidak ada penjelasan mengenai kondisi force majeure dalam klausul itu, maka pada hukum asalnya, jika terjadi force majeure, yang lebih tepat adalah ketika pihak travel tidak bisa memberikan layanan, maka Anda berhak untuk menarik semuanya dan tidak ada potongan. Karena Anda tidak menerima layanan sama sekali. Anda tidak menerima layanan sama sekali, baik karena sebab manusia maupun di luar kemampuan manusia. Dan ketika di situ tidak ada kesepakatan mengenai kondisi force majeure, maka wallahu ta'ala alam, Anda berhak untuk menerima semuanya. Tapi seperti ini sebenarnya kembali kepada kesepakatan berikutnya. Kalau misalnya pihak travel minta untuk memberikan potongan dan Anda merasa tidak terima, Anda bisa ajukan gimana baiknya agar intinya tidak terjadi sengketa di antara Anda dengan pihak travel. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat menelpon berikutnya. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Siapa di mana, Pak? Anda berhak untuk menerima semuanya. Mohon dijauhkan dari televisi. Kembali kepada. Iya. Halo. Silakan, Pak. Anda sudah terhubung. Mau ditunggu dulu kan? Baik. Halo. Silakan, Bapak mau menyampaikan sesuatu apa? Mau bertanya Pak Ustaz Aminur Baik. Langsung sampaikan, Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah boleh bertanya, Pak? Sudah boleh bertanya? Langsung sampaikan, Pak. Jawabannya ada di telepon, bukan di TV, Pak. Komunikasi kita lewat telepon, Pak, ya. Nanti jawabannya setelah Anda sampaikan, silakan langsung ditutup. Baik, mohon maaf, Bapak, karena Anda ditunggu yang lain, ya. Baik, silakan untuk pertanyaan melalui WA. Baik Ustaz, dari pemirsa Niaga TV. Bismillah, afwan Ustaz, ana Bayu dari Kalimantan Tengah. Apa maksud dari penjelasan doa orang yang selama berpuasa tidak tertolak? Apakah di sini boleh berdoa setelah selesai sholat zikir, setelah zikir sholat selama kita berpuasa, dan apakah boleh berdoa dengan mengangkat tangan? Baik, termasuk di antara keutamaan orang yang berpuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan bagi mereka, doanya termasuk doa yang lebih didengar, doa yang mustajab. Sebabnya dia sedang beribadah kepada Allah sepanjang dia berpuasa. Dan permohonan orang yang sedang beribadah kepada Allah tentu lebih mustajab dibandingkan permohonan dari orang yang tidak sedang beribadah kepada Allah. Karena itulah ketika Anda sedang beribadah kepada Allah dan Anda berdoa, maka termasuk di antara doa yang lebih mendekati mustajab. Dan ini didukung oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-sha'imi da'watun ma turad." Bagi orang yang berpuasa, dia memiliki doa yang tidak akan tertolak. Dalam riwayat yang lain, "Lis-sha'imi inda fitrihi da'watun ma turad." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa ketika dia sedang berpuasa, ketika dia mendekati berbuka, maka dia memiliki doa yang tidak ditolak. Dan doa ketika mendekati berbuka itu dibaca bukan setelah berbuka, tapi menjelang berbuka. Karena itu adalah di ujung ketika kita sudah merasa sangat lapar, kita sudah lemes disebabkan puasa seharian. Karena itu perbanyak doa sebelum kita berbuka. Jangan hanya sibuk ngobrol, apalagi ketika kumpul bersama, buka bersama, atau melihat makanan yang banyak. Sibukkan diri kita untuk banyak berdoa kepada Allah sampai datang waktu maghrib, kemudian kita segerakan berbuka. Wallahu a'lam. Kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Saya Yudi dari Ambon Ustaz. Silakan. Izin bertanya Ustaz, harta saya di tanggal 2 Ramadan kemarin telah mencapai nisab. Ramadan ini ya, Ramadan tahun ini? Iya, Ramadan tahun ini Ustaz, tanggal 2 Ramadan. Kemudian dengan rincian 60 gram emas dan uang senilai yang jika saya konversikan maka melebihi 25 gram sehingga mencapai nisab 85 gram. Setelah itu saya konversikan nisabnya kan sesuai harga emas yang di 2 Ramadan ya Ustaz ya. Iya. Kemudian kadarullah misalnya harta saya nanti di bulan depan atau di bulan Syawal itu berkurang. Misalnya berkurangnya sekitar 10 gram emas dari harta yang saya punya Ustaz. Kemudian qadarullah harga emas pun berkurang sehingga saya memakai acuan yang mana Ustaz? Saya pakai acuan nisab emas yang di awal atau nisab emas di bulan berjalan Ustaz? Baik. Baik Bapak. Ya, kemudian satu lagi Ustaz, ketika misalnya harta saya tidak berkurang dari nisab yang akan Ustaz jelaskan nanti, apakah saya membayarnya itu 2 Ramadan di tahun 1442 Hijriah atau di 2 Syakban Ustaz? Baik. Nah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mengenai acuan zakat itu menggunakan emas di waktu kapan? Apakah di waktu ketika memiliki harta satu nisab ataukah di perjalanannya? Jawabannya adalah di waktu saat Anda mau membayar. Sehingga Anda jangan ngitung sekarang. Kewajiban Anda sekarang hanyalah memberikan bookmark, bahwa titik ya, bahwasanya di tanggal 2 Ramadan saya sudah punya harta senilai satu nisab. Sudah, pasang satu bookmark, 2 Ramadan adalah harta Anda telah mencapai satu nisab. Kemudian tahun depan, 2 Ramadan tahun depan, di bulan yang sama, Anda berkewajiban untuk bayar zakat. Nah, yang harus dijadikan acuan itu tanggalnya ataukah bulannya? Yang lebih tepat, yang dijadikan acuan adalah bulannya. Sehingga geser hari tidak masalah, yang penting tetap berada di bulan Ramadan. Karena itu zakat Anda bukan di Syaban, tapi di Ramadan, genap satu tahun. Begitu masuk Ramadan tahun depan, Anda hitung seluruh simpanan Anda, baik yang berupa emas maupun uang, jika totalnya di atas 85 gram atau 85 gram emas ke atas, atau itu senilai berapa rupiah ketika itu. Kok misalnya tahun depan harga emas per gram jadi 900 ribu misalnya, lalu total harta Anda di bawah itu, maka Anda tidak berkewajiban zakat. Tapi kalau total harta Anda di atas itu, Anda berkewajiban untuk bayar zakat. Wallahu ta'ala alam. Dan sekaligus ini menjawab pertanyaan yang kedua, bahasanya kalaupun misalnya harta Anda sudah mencapai nisab di tahun depan, zakatnya di bulan apa? Jawabannya di bulan Ramadan. Wallahu alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Pak Mukhtar di Banyuwangi, Pak. Silakan. Ya, mau bertanya tentang zakat mal hasil pertanian. Bisa, Pak ya? Zakat pertanian, Pak ya? Iya, iya. Gini, saya menanam padi ya. Itu kan tidak satu tempat, di beberapa tempat, sehingga hasil panennya itu tidak satu kali panen. Ini maksud saya, kalau bulan sekarang ini saya ingin saya keluarkan di bulan Ramadan semua. Ada yang sampai, ada yang belum. Ada yang saya petik, ada yang belum. Apa bisa ya? Baik. Ya, nanti biasanya kalau perhitungannya saya sekitar 20 kintal sampai 25 kintal. Maksudnya saya ganti dulu semua di bulan Ramadan ini. Total hasil panen biasanya berapa, Pak? Dari semua 25. Titik itu? 25 kintal. 25 kintal. Berarti ya. 200 berapa itu? Berarti 250 kilo ya? Iya. Baik. Baik, cukup, Pak. Iya, terima kasih. Baik. Mengenai zakat pertanian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atu haqqahu yauma hasadih, tunaikanlah zakatnya yauma hasadih, pada saat kamu panen. Dan nilai zakat pertanian telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la zakata fi ma duna khamsati awsukin, tidak ada zakat untuk yang nilainya di bawah 5 wasak. Berarti nisab zakat pertanian adalah 5 wasak. 5 wasak itu berapa? 1 wasak itu sama dengan 60 sok. 1 wasak sama dengan 60 sok. Berarti kali 5 sama dengan 300 sok. 1 sok berapa? 1 sok sama seperti berat bahan makanan yang kita keluarkan ketika kita membayar zakat fitrah. Berapa itu? Ya, kurang lebih antara 2,5 sampai 3 kilo. Anda gunakan batas bawah, yaitu 2,5. Berarti 2,5 kali 300, berapa itu? 750. 750 berarti 7,5 kintal, betul ya? 1 kintal 1,000 kilo, tadi 100 kilo. 1 ton 1,000 kilo, kalau 1 kintal 100. Baik, berarti tadi salah saya menyebutnya. Berarti 25 kintal ini 7,5 kintal. Berarti Anda sudah masuk nisab, tapi ditunggu akumulasinya. Setelah Anda panen semuanya, genap mendapatkan minimal 7,5 kintal, 750 kilo. Kalau Anda sudah mendapatkan itu, keluarkan. Kemudian nanti panen berikutnya dapat 7,5 kintal, keluarkan lagi, dan begitu seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Sehingga kalau panen pertama cuma dapat 1 kintal, jangan dulu. Panen kedua dapat 5 kintal, gabungkan. Panen berikutnya dapat 5 kintal lagi, nah berarti sudah di atas 7,5 kintal. Maka di posisi ini Anda keluarkan zakatnya senilai bisa antara 5-10%, tergantung bagaimana effort, ya, bagaimana pengeluaran yang Anda lakukan pada saat menanam padi. Dari mulai pengairan, kemudian pengaruh pupuknya, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan. Pertanyaannya tentang masalah pekerjaan. Misalnya ada orang manajer, dia mengurusi Mohon maaf, suara Anda tidak begitu jelas, putus-putus ya. Anda bisa sampaikan dengan pelan-pelan, diperlahan ya, bicaranya. Suaranya putus-putus. Saya belum bisa menangkap. Kurang jelas, putus-putus. Ya, cukup jelas. Ini betul dari California. Iya, dari Los Angeles. Saya agak susah mungkin. Nomor 5 Indonesia. Ya, pertanyaannya untuk dengan ini seorang manajer. Menginstruksikan kepercayaan oleh bosnya untuk mengatur pengeluar uang selama satu bulan. Bosnya sih pernah menanyakan harus belajar mana atau tidak suka harus apa itu sebenarnya? Tipnya ini kalau membelanjakan barang atau orang dan jadinya karena ada diskon, ada punya kuponnya. Baik, mohon maaf ibu. Diskonnya Dikat dulu, karena suara Anda betul-betul nggak bisa kami tangkap, jadi putus-putus. Kami sarankan Anda kirimkan pesan melalui WA saja, secara tertulis. Semoga nanti bisa dibantu oleh admin. Baik, jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sambung dulu pertanyaan melalui WA. Pertanyaan berikutnya dari pemirsa Sabda TV, Aziz Gio. Bismillah, Ustaz. Dalam kisah seorang yang tidak sah sholatnya selama 40 tahun karena sujud atau rukunya kurang sempurna, apakah selama 40 tahun tersebut dianggap meninggalkan sholat? Baik. Ini pernyataan yang disampaikan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman ketika ada orang yang dia sedang sholat dan terlalu cepat. Kemudian orang itu ditegur oleh Hudzaifah karena dia tidak tumakninah. Lalu dia menyampaikan, ya sholat saya seperti ini, padahal usia orang ini sudah selama 40-an tahun. Maka kata Hudzaifah, engkau sholat selama 40 tahun dalam kondisi seperti ini, meskipun dia mungkin masuk Islamnya kita tidak tahu kapan ya. Engkau sholat dengan kondisi seperti ini dan sholatmu ini tidak diterima. Lalu Hudzaifah mengatakan, "Law mitta 'ala hadza, mitta 'ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Andaikan kamu mati dalam kondisi seperti ini, berarti kamu mati di luar agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah ketika ada orang yang salatnya tidak tuma'ninah, maka sepanjang dia salat berapapun lamanya, misalnya dia sudah salat selama sekian puluh tahun, ya, karena tidak memenuhi rukun tuma'ninah, maka sholatnya tidak diterima. Wallahu a'lam. Dan jika dia jahil, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepadanya, maka yang kita pikirkan adalah bagaimana cara untuk bisa menasihatinya, bagaimana cara untuk bisa meluruskannya. Tapi kalau dia sudah tahu tapi tetap seperti itu karena kemalasannya, ya ini bisa mengancam keabsahan sholatnya. Dan kalau dia tidak sholat dengan sah selama sekian puluh tahun, maka dia menanggung dosa yang cukup besar. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Lintin Saripudin, si Amis. Silakan, Pak. Nah, ini pertanyaannya begini, Ustaz. Misalkan saya punya tagihan utang lewat 1 juta rupiah dalam bentuk uang gitu. Nah, kemudian di perjalanan waktu kami dengan yang diberi pinjaman sepakat untuk mengubah jenis utangnya uang diubah ke emas, misalkan sepakat jadi 1,5 gram emas 24 karat. Nah itu boleh nggak Ustaz? Pada saat mau pembayaran dibayar pakai emas 24 ya, karat? Di perjalanannya gitu, ya, karena mungkin supaya nilai uangnya tidak turun gitu ya, diubah yang asalnya jenisnya uang, utangnya menjadi emas gitu. Boleh, setelah ya? Setelah kesepakatan itu dibayarkan berapa lama lagi, Pak? Ya, disepakatkan juga nanti waktunya gitu. Nanti pada saat pembayarannya, tidak segera. Ya. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, yang kami pahami tentang masalah utang dikonversi ke emas, utang uang dikonversi ke emas, ini diperbolehkan dalam dua keadaan. Yang pertama adalah saat pembayaran, bukan disepakati saat utang. Jadi misalnya begini, ada orang yang utang kepada Anda 1 juta. Kesepakatannya yang nanti akan dibayar dengan uang senilai 1 juta. Kemudian pada waktu dibayar, tepat misalnya 1 tahun ke depan, orang itu menyerahkan uang 1 juta. Lalu Anda minta, enggak, saya minta uang, emas saja, jangan dikasih uang. Ini boleh. Maka kewajiban orang ini segera beli emas dengan uang senilai 1 juta tadi. Dapat berapapun serahkan kepada Anda, diserahkan kepada Anda yang telah memberikan utang. Ini boleh ya. Sehingga kesepakatannya dilakukan pada saat mau pembayaran. Ini sebagaimana yang pernah difatwakan oleh Lajnah Fatwa Yordan ketika membahas masalah konversi. Tapi kalau konversinya pada waktu, kesepakatan konversinya pada waktu utang, misalnya Anda memberi utang 1 juta, lalu Anda buat kesepakatan dengan orang tadi, nanti kalau melunasi tahun depan, saya hanya mau dengan menggunakan emas. Jawabannya, ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kalau Anda kesepakatnya dikonversi pada saat utang, berarti telah terjadi jual beli emas tidak tunai. Sehingga Anda menyerahkan uang dan Anda minta diberi emas, tapi waktunya tahun depan, dan itu masuk dalam kategori jual beli emas secara tidak tunai, hukumnya tidak boleh. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau di perjalanan? Ini batas awal saat utang, di perjalanan di tengah, pelunasannya masih nanti. Nah kalau di perjalanan sepakat nanti diganti emas 1,5 gram dan emasnya belum ada, tidak boleh juga, karena berarti sama dengan Anda membeli emas 1,5 gram dengan nilai 1 juta dan emasnya enggak ada. Uangnya sudah tunai diterima, sementara emasnya enggak ada. Dan itu masuk juga dalam kategori jual beli emas secara tidak tunai. Wallahu a'lam. Baik. Kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, di mana? Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana Imam di Jember. Saya ingin menanyakan, jika di kampung kita, masjid kita tetap melakukan salat berjamaah, kan, tapi jarang-jarang, gitu. Posisi shofnya itu jarang-jarang. Apakah boleh kita salat di rumah? Baik. Syukran. Wajazakumullah khairan. Baik. Sebenarnya kalau Anda posisinya di Jember, lebih tepat ketika pertanyaannya diarahkan ke para asatidah yang ada di STDI, mereka jauh lebih senior dibandingkan kami ya. Namun hanya sebatas saran. Kalau dalam kondisi seperti ini, seperti yang kita dengarkan dalam berita, sholat di Masjidil Haram ada jarak sekian ketika sholat tarawih. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Apakah sholat dengan shof yang renggang-renggang seperti ini sah sebagai sholat jamaah ataukah tidak? Namun kalau dilihat dari sisi solusi yang diberikan, jika memang ada kekhawatiran untuk tidak tertular, ada kekhawatiran tertular, maka lebih baik sholat di rumah, bukan membuat sholat jamaah dengan cara seperti ini. Sehingga kalau diminta untuk saran, kami lebih cenderung kepada pendapat, silakan Anda sholat di rumah berjamaah bersama keluarga. Ketika pilihannya di masjid, sholatnya renggang-renggang. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita tunggu penelpon berikutnya. Silakan sambil dibacakan pesan dari WA. Baik, ini dari YouTube, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh saat tarawih tiap rakaatnya hanya membaca Al-Fatihah? Lalu apakah boleh mengulang surat pendek yang sudah dibaca di rakaat sebelumnya? Dari Irfan Rizkiawan. Baik, jawabannya diperbolehkan hanya membaca Fatihah saja, karena bacaan surat setelah Al-Fatihah hukumnya anjuran. Dan boleh juga Anda mengulang surat yang sama di rakaat yang lain. Misalnya di rakaat pertama Qul huwallahu ahad, di rakaat yang kedua Inna atayna, dua rakaat berikutnya rakaat pertama Qul hu Inna atayna lagi. Yang dihafal cuma itu, sah-sah saja, karena ini sifatnya anjuran. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Mas, saya mau nanya ya. Silahkan. Ini Ustaz. Silahkan. Ini saya punya sawah ya Ustaz ya. Terus dikontrakin 7 tikus setengah bersih sampai di rumah. Jadi kita nggak ngeluarin dananya, apa berapa persen kita ngeluarin zakatnya Ustaz? Dikontrakin gimana Bu? Saya kontrakin sawah itu 7 pinta setengah bersih sampai di rumah. 7 pinta? Anda dapat bayaran berapa? Saya kontrakin 7 pikul setengah beras. 7 pikul? Sampai di rumah. Terus zakatnya berapa persen kira-kira ya Ustaz, kena kita nggak ngeluarin dana? Berapa persen kita ngeluarin zakatnya Ustaz? Maksudnya 7 pikul berapa gram itu? Berapa kilo Bu? 1 pikul kan 100 kilo, jadi 750 kilo beras. 750 kilo? Iya, bersih untuk kita. Yang Anda dapatkan, baik. Ya, kadang-kadang dikasihnya harga beras dengan uang, kadang-kadang dengan beras. Jadi berapa persen kita harus mengeluarkan kalau dengan beras, berapa persen dengan uang, begitu Ustaz, saya menanya. Makasih ya Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, mungkin akad yang Anda lakukan adalah akad muzara'ah ya. Yaitu bagi hasil dengan petani, lalu Anda mendapatkan bagi hasil 7 pikul. Tapi kalau bagi hasil, itu yang lebih tepat adalah melihat hasil. Tidak boleh dengan nilai tertentu. Misalnya Anda dikasih 7 pikul atau 750 kintal atau 750 kilo. Kalau tertentu seperti ini lebih dekat kepada akad sewa. Nah, kalau akad sewa boleh tertentu. Pokoknya kamu boleh pakai sawah saya minta sekali panen di masa sekian bulan saya dikasih 7,5 kintal. Itu akad sewa. Tapi kalau bagi hasil enggak boleh yang kayak gini. Karena itu pembayarannya bisa dengan menggunakan beras, bisa juga dengan menggunakan uang. Dan wallahu alam, karena ini sifatnya adalah akad sewa, Anda bukan sebagai orang yang mendapatkan hasil dari menanam, maka wallahu alam ini tidak masuk dalam kategori zakat pertanian. Karena Anda dibayar dari hasil menyewakan. Bukan Anda mendapatkan beras dari hasil menanam. Karena itu mungkin nanti lebih tepatnya dikonversi ke uang, lalu dikumpulkan dengan uang-uang yang lain. Jika nilainya kurang lebih sekarang di atas 65 juta digabung dengan uang yang lain, berarti Anda sudah memiliki uang satu nisab. Dan kalau tahun depan tidak ada perubahan, berarti wajib dizakati. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Silakan, dengan siapa di mana? Baik, kembali tadi ya, mengenai pertanyaan zakat. Kami sarankan kalau misalnya, intinya Anda tidak punya kewajiban zakat pertanian, tapi kami sarankan kalau Anda kebingungan, ibu kebingungan untuk ngitung zakat mal, mungkin bisa minta bantuan ustadz terdekat untuk membantu menghitungkan, sehingga tidak salah ketika mengeluarkan zakatnya. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana dengan Umu Fatir dari Depok, Jawa Barat. Silahkan. Gini Ustaz, jadi saya kan ngontrak rumah tuh petakan. Jadi, dan arah kiblat selama ini kan kita sholat di rumah jamaah. Ana tuh punya anak laki-laki dua, suami Ana jadi imam. Cuman jarak buat jamaah itu gak bisa dari imam terus jamaah anak laki-laki terus ke belakang tuh gak cukup Ustaz. Jadi Ana tuh adanya di sebelah kanan belakang, tapi gak terlalu belakang banget. Jadi tempat sujud Ana di sebelah, agak sebelah kanan belakang anak-anak gitu Ustaz. Itu apa boleh ya? Baik, cukup Ustaz. Cukup, jazakumullah. Baik, bukan syarat ketika sholat jamaah antara laki dan wanita, posisi wanita harus di belakang. Memang ini yang paling ideal. Sehingga yang paling ideal, imam, kemudian makmum laki-laki yang dewasa, makmum laki-laki anak-anak, kemudian makmum wanita. Dan kalau seperti ini tidak bisa dikondisikan, tidak mungkin semuanya harus ditaruh belakang, atau karena keterbatasan tempat sehingga kadang cenderung berada lebih di sampingnya, jawabannya sholat sah sebagaimana ini terjadi pada Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Makmum wanita itu tidak tepat berada di belakang, tapi kadang menyamping dengan makmum laki-laki. Di Masjid Nabawi yang sudah ditata sedemikian rupa, Anda bisa lihat posisi jamaah wanita itu dikasih space bisa masuk, dan itu berdampingan dengan jamaah lelaki di soft sekian ya, atau di jarak sekian meter, sehingga ketika jamaah itu penuh maka lelaki dan wanita bisa berdampingan. Namun ada penghalangnya, yang itu tidak bisa, posisi jamaah laki-laki tidak bisa melihat ke arah jamaah wanita. Baik, sehingga tidak jadi masalah ketika terjadi suasana seperti tadi, karena keterbatasan tempat, Anda cuma sedikit di belakang, sehingga pada saat sujud ternyata sejajar dengan anak-anak yang berada di sebelah kiri Anda yang laki-laki. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ya, mau nanya doa. Adakah doa? Suaranya bisa dikeraskan. Adakah doa setiap selesai sholat tarawih dua rakaat itu, dan doa setelah itu ada doa khusus? Baik, syukur. Wajazakumullah khairan. Adakah doa khusus setiap dapat dua rakaat ketika sholat tarawih? Yang kami ketahui tidak ada doa khusus. Wallahu a'lam, tidak ada doa khusus yang kami ketahui. Sementara doa yang rutin dibaca oleh kaum muslimin ketika dapat 2 rakaat atau dapat 4 rakaat, ini berdasarkan hadis yang dhaif. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ini berdasarkan hadis yang dhaif. Dan doa itu pun, kalau misalnya hadisnya adalah hadis yang anggaplah nilainya sahih, hadisnya diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni. Seingat saya diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni. Kalaupun misalnya hadis itu dinilai sebagai hadis yang sahih, sama sekali tidak menunjukkan anjuran untuk berdoa ketika di sela-sela tarawih. Karena hadisnya sifatnya umum, yaitu berdoa di sepanjang Ramadan. Maka bisa dibaca di siang hari, bisa dibaca di malam hari, atau di waktu kapanpun ketika bulan Ramadan. Itu kalaupun hadisnya bisa kita terima. Namun para ulama menilai hadis ini sebagai hadis yang dhaif, dan kita punya kaidah bahwa hadis yang dhaif tidak bisa kita angkat sebagai dalil dalam masalah ini. Karena itu tidak kita amalkan untuk membaca doa tersebut di sela-sela tarawih, baik dapat 2 rakaat maupun 4 rakaat. Riwayat yang sahih adalah membaca doa selesai witir, yaitu kalimat Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, bagian yang terakhir dikeraskan. Dan ditambah Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik, sampai selesai. Anda bisa baca di kitab Hisnul Muslim, kumpulan doa dan zikir dari Al-Quran dan Sunnah, ditulis oleh Dr. Sa'ad bin Wahaf Al-Qahtani rahimahullah. Baik, kita angkat menelpon berikutnya. Silahkan, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz. Halo. Silahkan. Kalau kita ditawari kartu kredit bank syariah Ustaz, tanpa bunga, tanpa kalau terlambat tidak kenal penalti juga, itu boleh nggak Ustaz ya? Ada annual fee atau monthly fee? Nggak ada, kata banknya nggak ada Ustaz. Ini bank syariah sih Ustaz, gitu kata. Nggak ada fee apapun? Katanya nggak ada Ustaz, kalau terlambat tidak kena fee dan bunga, tidak kena bunga gitu kata Ustaz. Fee boleh rutinan nggak ada Pak? Hah? Fee rutin bulanan atau tahunan? Oh, iuran tahunan ada katanya sih, itu ada. Nah, iuran tahunannya berapa? Sekitar 200 ribu gitu Ustaz. Iuran tahunan itu berdasarkan nilai utang atau flat? Enggak, tetap flat aja tiap tahun gitu. Tapi bisa dihilangkan kalau nanti, kalau ada apa bisa dihilangkan nanti gitu katanya. Tapi flat, itu mah flat. Flat, bisa dihilangkan ketika? Seandainya mungkin kalau belanja kita banyak pakai poin gitu. Baik. 200 ribu ya? Lebih kurang segitu katanya Ustaz. Tapi nanti nggak tahu, miskin bisa naik atau saya nggak tahu juga. Baru bulanan atau tahunan 200 itu? Bulanan atau tahunan Pak? Tahunan. Tahunan. Annual fee ya, 200 ribu ya? Iya Ustaz. Baik. Baik, cukup Bapak? Okay. Ya cukup Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, barangkali ini pertanyaan yang terakhir ya untuk kesempatan hari ini. Anda ditawari kartu kredit dengan kondisi seperti tadi, tidak ada denda, tidak ada penalti ketika keterlambatan, tidak ada bunga, tapi ada annual fee senilai 200 ribu. Kartu kredit betul-betul sama dengan utang, sehingga Anda utang dari bank, kemudian nanti Anda melunasi sesuai yang disepakati. Dan karena ini akadnya utang, maka tidak boleh ada kelebihan sepeser pun yang perlu Anda berikan kepada pihak bank. Nah, sekarang kita akan mengukur kira-kira 200 ribu per tahun itu termasuk kelebihan atau tidak. Caranya begini, apa yang perlu dikeluarkan oleh bank sehingga Anda bisa mendapatkan layanan kartu kredit. Kalau biaya layanan itu kurang lebih mencapai 200 ribu, maka tidak masalah, Anda perlu bayarkan. Tapi kalau biaya layanan itu nggak mencapai 200 ribu per tahun, berarti bank mendapatkan keuntungan dalam masalah ini. Dan itu artinya ada transaksi riba. Sehingga kembali kepada 200 ribu itu, apakah bank mengambil margin dari akad utang atau tidak. Ada skema yang lain yang pernah saya dapatkan terkait masalah kartu kredit dari bank syariah, yaitu ada annual fee sekian ratus ribu atau monthly fee sekian ratus, monthly fee-nya itu perhitungannya adalah senilai sisa utang yang belum dibayarkan. Misalnya sisa utangnya senilai 5 juta. Nanti berbeda monthly fee-nya dengan orang yang utangnya senilai 10 juta. Berbeda lagi dengan orang yang utangnya 100 juta. Nah, sehingga monthly fee-nya itu berbeda-beda, bervariasi tergantung besar kecilnya nilai utang. Dan ini jelas berarti mereka mengambil riba. Disinyalir indikator terbesarnya adalah monthly fee-nya berbeda-beda tergantung nilai utang. Padahal biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank untuk menerbitkan utang seperti ini sama saja. baik mau utang 10, 100, 200 semuanya sama, karena kartunya sama, teknologi mereka juga sama, sehingga mau utang banyak maupun sedikit itu sebenarnya gak ada bedanya. Tapi kenapa mon levy-nya dibedakan? Nah, ini indikator yang terbesar menunjukkan bahasanya pihak bank mengambil keuntungan sesuai dengan nilai utang yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Wallahu ta'ala alam. Dan kami sarankan mungkin lebih baik dihindari, terlepas dari apakah kita nilai sebagai kartu kredit yang syar'i ataukah masih mengandung unsur riba. Karena utang sendiri adalah sesuatu yang tidak disarankan, maka sebaiknya Anda cukupkan dengan tabungan yang Anda miliki, gunakan kartu debit dan tidak menggunakan kartu kredit. Wallahu a'lam. Semoga Allah Ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.